Sholat gaib. Sholat gaib itu kalau yang dimaksud tadi bahwa Nabi SAW sholat jenazah, ya, sholat jenazah setelah dikuburkan. Nah, ini kalau peristiwanya seperti yang dialami Rasulullah, maka sholatnya di kuburan. Jadi yang terjadi itu kan Nabi dikabari, Nabi tanya kemana orang itu. Orang itu adalah seorang yang tinggal di masjid dan ya, membersihkan masjid. Nabi merasa kehilangan, kok gak kelihatan orang ini kemana. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia meninggal semalam. Semalam meninggal, kemudian kami kuburkan. Kenapa engkau gak, kalian gak beritahu saya? Mereka menjawab, kami takut mengganggu anda ya Rasulullah. Ya sudah, kalau gitu sekarang tunjukkan kuburannya mana. Maka ditunjukkan kuburan, kemudian Nabi menyolati di kuburan. Nah, jadi yang seperti ini kalaupun disebut sholat gaib, dilakukan di kuburan. Misalnya ya, kita baru dengar kabar kerabat kita atau teman kita meninggal, kemudian tahu-tahu sudah dikuburkan, kita belum sempat nyolati. Ya sudah, ke kuburannya, mana kuburannya, sholati di situ. Menghadap kiblat, ya kayak kita nyolati jenazah itu. Ya. Tapi kalau sholat gaib ada, ini yang seperti ini di kalangan ulama tidak dikenal namanya dengan sholat gaib. Bukan. Kalau yang dimaksud dengan sholat gaib di bahasanya para ulama itu, pembahasan buku-buku itu, ya jenazahnya di jauh sana. Nah, kalau itu kisahnya dulu Raja Najasyi Muslim, ya, dia seorang raja Muslim tapi nggak menampakkan keislamannya. Rakyatnya semuanya atau hampir semuanya Nasrani semua. Yang mana? Sholat gaib. Nah, ini sebelum dibahas tempatnya, kita bahas hukumnya dulu. Jadi sejarahnya itu awalnya Nabi sholat gaib. Ketika Najasyi meninggal, Nabi katakan kepada para sahabatnya, pada hari ini meninggal seorang hamba yang soleh, Najasyi. Kemudian Nabi mengajak sholat. Sholatnya di Madinah, jenazahnya di Ethiopia. Nah, dari sini ulama mengatakan kalau begitu disyaratkan sholat gaib. Cuma di sini terjadi perbedaan pendapat. Apakah secara mutlak dipulihkan kita menyolati jenazah dengan cara seperti itu? Nah, sebagian mengatakan boleh secara mutlak. Pokoknya ada jenazah di mana, kita sholat di sini boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak, itu dibolehkan ketika di tempat jenazah itu tidak ada yang menyolati. Karena seperti itulah yang terjadi di zaman Rasulullah. Najasyi tidak ada yang menyolati karena masyarakatnya Nasrani semua. Jika itu baru Nabi solati. Karena ini namanya sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Kalau enggak ada yang menyolati, ya dosa semua. Makanya Nabi menyolati karena di sana enggak ada yang menyolati. Adapun di tempatnya itu sudah disolati, kita enggak perlu menyolati di tempat kita. Buktinya apa? Buktinya wafatnya para sahabat. Nabi dengar para sahabat meninggal di kancah pertempuran sana, ya kan? Tapi di Madinah enggak pernah satu kali pun Nabi menyolati jenazah para sahabat yang gugur di. Kenapa? Karena masing-masing sudah disolati di sana. Ketika terjadi perang Mu'tah misalnya, yang tiga panglima perang meninggal itu, ya kan, Abdullah bin Rawaha, kemudian Ja'far bin Abi. Ketika mereka meninggal, itu Nabi di Madinah, mereka masih di daerah Syam sana. Nabi sudah tahu dari mana, ya, dari wahyu Allah. Nabi bercerita bahkan bendera itu dipegang oleh ini, kemudian meninggal, kemudian dipegang kepemimpinan oleh bulan, kemudian meninggal, kemudian dipegang oleh bulan dan meninggal juga, akhirnya kemudian dipegang oleh Sayfun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Jadi Nabi cerita di Madinah ini, pasukan masih di sana tanpa telepon, wahyu dari Allah SWT. Nah, ketika seperti itu Nabi enggak, ayo kita sholat jenazah, sholat wa'id, tidak ada. Begitu pula berlaku pada sahabat yang lain. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwa sholat gaib hanya dilakukan ketika jenazahnya di tempatnya tidak ada yang menyolati.